Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, wa kadzalika kullu mudallasin la yu'lamu tadlisuhu falahu radduhu. Demikian pula segala hal yang sifatnya mudallas disamarkan. Ini khiyar yang keempat. Namanya khiyar apa? Khiyar tadlis. Dia samarkan. Bedanya dengan aib, kalau aib itu cacat ya. Dan seorang tidak menyamarkan. Kadang si penjual juga tidak tahu ada cacatnya. Mungkin dia beli barang, sudah masuk dalam rangkaian jualannya, dia tidak tahu ada cacatnya. Atau barang itu dia simpan di gudangnya, di lemarinya. Dia tidak tahu bahwa barang ini dimakan tikus misalnya. Dia tidak ketahui si penjual. Jadi aib nampak setelahnya. Kalau tadlis, memang dia sengaja menutupi apa? Menutupi aibnya. Iya. Atau yang aib itu, dia kemas seakan-akan bagus. Ya. Jelas ya? Seakan-akan bagus. Iya. Mobilnya sudah tabrakan. Ya. Dia kemas sedemikian rupa. Dia cat sedemikian rupa. Dia katakan ini mobil masih baru. Iya. Mesinnya masih baru. Dia sudah rubah semuanya. Meterannya hanya 5.000 kilo saja. Padahal sudah turun mesin 3 kali. Iya. Jelas ya? Maka ini tadlis namanya. Tadlis. Ini khiyar tadlis. Dikasih contoh lain oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau, demikian setiap mudallas, setiap hal yang disamarkan, la yu'lamu tadlisuhu, tidak diketahui tadlisnya. Falahu radduhu, boleh dia kembalikan. Contohnya, kajariyatin hammara wajahaha. Seperti budak yang dia merahkan wajahnya. Ya. Yang pakai hal begitu dia merahkan, padahal budaknya budak hitam. Ya. Jelas ya? Au sawwada sya'araha, atau dia hitamkan rambutnya. Ya, disemir rambutnya jadi hitam, padahal rambutnya sudah apa? Sudah putih. Au ja'adaha, atau dia keritingkan. Ya. Padahal rambutnya sebenarnya rambut lurus. Nah, aurahan habas alma. Iya. Atau dia dalam bentuk rahan yang air ditahan di situ. Iya, wa arsalahu alaiha inda ardiha. Dan dia biarkan dia lepas. Iya. Dia lepas ketika ingin dia jual. Nah, ya raha ini tempat penampungan air ya. Ya, tempat penampungan air. Dimaklumi raha itu dipakai nanti untuk dipakai apa namanya mengaliri sawah. Ya. Sisa diisi air kemudian nanti ada unta atau sapi yang dipakai mengelilingi sawah sehingga berputar alat ini menyirami. Nah, ini sebenarnya alatnya rusak. Hanya saja ketika dijual, jadi ya, tahan air di situ. Ya, dan ketika datang pembeli dilepas sehingga seakan-akan alatnya masih apa? Masih bagus. Ya, ketika datang si pembeli dilepas airnya, terlihat oh alatnya masih bagus. Tapi ternyata dia sudah apa? Dia sudah rusak. Nah, ini semuanya tadlis ya. Ini bentuk dari tadlis. Iya. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu, kalau diketahui hal yang seperti ini, iya, kata Ibnu Qudamah, falahu radduhu, boleh dia kembalikan. Boleh dia kembalikan. Ya. Dan sudah berlalu juga di pembacaan Najas ya. Najas dinaikkan harga. Atau akan datang itu ya Najas di pembahasan khiyar goban. Baik. Selesai sudah pembahasan khiyar apa? Khiyar tadlis.